Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Fikul Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu taala. Kita masih pada bahasan tentang kemudian hasad dalam Al-Quran. Di antara ayat yang menyinggung masalah hasad adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-120, intamsaskun hasanatun tasu'hum, jika kalian mendapatkan kebaikan, nikmat, maka tasu'hum itu menyusahkan mereka, yaitu orang-orang munafik. Wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha, dan jika tusibukum sayi'atun, jika kalian mendapatkan kejelekan yaitu musibah, maka mereka gembira karenanya. Makanya hasad yang dimiliki oleh orang munafik kepada orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih ketika sahabat senang dan senang ketika sahabat susah. Itulah sifat orang-orang munafik. Dan jika ada orang yang beriman yang memiliki keadaan semacam ini, maka ada pada dirinya keserupaan dengan orang-orang munafik. Yang tentu kita sebagai seorang muslim tidak berharap dan tidak bahagia dan tidak senang kalau ada pada diri kita sifat orang munafik. Kemudian firman Allah Ta'ala, waddu law tudahinu fayudahinun, mereka berkeinginan seandainya engkau mudahanah dengan mereka, maka mereka pun akan mudahanah denganmu. Ya, maka ada yang disebut dengan mudahanah. Dan mudahanah itu mirip dan berdekatan dengan mudarah. Ya, mudarah itu adalah akhlak mulia, sedangkan mudahanah akhlak yang tercela. Ya, dua-duanya punya titik kesamaan, yaitu sama-sama perilaku yang baik dan ucapan yang lembut. Ya, namun keduanya, yang satu akhlak mulia seorang muslim, dan satu adalah perbuatan yang tercela dalam Islam. Yang tercela adalah mudahanah, sebagaimana ada di ayat ini. Yang hakikatnya adalah mudahanah adalah mengorbankan agama demi dunia, sedangkan mudarah adalah mengorbankan dunia demi selamatnya agama. Yang bentuknya sama-sama berkata-kata lembut, bersikap yang baik. Namun ketika kata-kata lembut dan sikap baik ini, di sana terkandung unsur menyetujui kejelekan, menyetujui kejelekan, mendukung kejelekan. Maka ini mudahanah, karena kita tidak ingin diganggu preman kampung. Ya, maka kemudian kita pun berbuat baik dengannya, sampai bahkan kita pun membiayai acara pesta mirasnya. Ini namanya mudahanah. Korban dunia, korban agama, merusak agama dalam bentuk mendukung kejelekan, kemaksiatan, supaya kita selamat urusannya. Ini mudahanah, satu sikap yang tercela. Lain halnya dengan mudarah, yang hakikatnya adalah korban dunia demi selamatnya agama. Ya, maka supaya kemudian ini preman yang sok jagoan ini tidak ganggu kegiatan ibadah, tidak ganggu, tidak mengganggu aktivitas dakwah dan sebagainya, maka kita kemudian memberikan sesuatu padanya, ngasih, boleh jadi oleh-oleh, ngasih kemudian makanan sebagai bentuk baik kita kepadanya. Kita kasih oleh-oleh ketika kita pulang safar, atau kita kasih makanan, atau bahkan sampai ngasih duit ya, supaya dia tidak mengganggu. Namun ngasih duitnya umum, kalau tadi kan duitnya untuk acara pesta miras, ini sekedar ngasih duit baik sama anaknya, kasih jajanan, kasih duit baik sama istrinya, akhirnya dia tidak mengganggu ya. Kita korban dunia, duit, jajanan, hadiah, oleh-oleh, supaya untuk menyelamatkan agama ya, dia tidak ganggu kegiatan masjid, dia tidak ganggu kegiatan pengajian dan semacam itu. Itu mudharah, korban agama untuk korban dunia untuk selamatnya dan lancarnya kegiatan agama. Sedangkan mudahanah ya, adalah korban agama karena kita mendukung kemaksiatan. Ya, boleh jadi dengan kata-kata, bahkan dengan uang, supaya kita tidak mendapatkan gangguan fisik darinya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah menceritakan tentang hasadnya satu anak Adam kepada yang lain. Sebelum kita baca, kita akan bacakan di tafsirnya di tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Di sana disebutkan waqsus ayyuhar rasul, kisahkanlah wahai rasul kepada mereka-mereka orang-orang yang hasad, orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang Yahudi, berita dua anak Adam. Dan keduanya, dua itu adalah Qabil dan Habil. Satu berita yang benar, tidak ada keraguan padanya ketika keduanya menyerahkan kurban. Ya taqarrabu bi kullun minhuma, masing-masing dari keduanya mendekatkan diri kepada Allah dengan korban tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima korban yang diberikan oleh Habil karena dia adalah orang yang bertakwa, dan tidak menerima korban yang Qabil karena dia bukanlah orang yang bertakwa. Maka Qabil pun mengingkari Habil, mengingkari atau menganggap aneh diterimanya korbannya Habil. Menganggap aneh kenapa korbannya Habil itu diterima, karena hasad. Dan dia pun mengatakan, sungguh akan aku bunuh engkau wahai Habil. Maka Habil pun mengatakan, innama yataqabullahu kurbanan manittaqahu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima korban orang yang bertakwa kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sungguh jika engkau julurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan membalasmu dengan semisal perbuatanmu. Dan itu bukan karena aku pengecut, akan tapi karena aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Kemudian ini uritu antarji abi ismi, aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku secara zalim dan permusuhan, ditambah dosa-dosa yang telah lewat, maka engkau akan jadi penghuni neraka yang akan masuk neraka pada hari kiamat dan akan terus-menerus berada dalam neraka. Dzalikal jaza, balasan tersebut adalah balasan orang-orang yang zalim. Dan aku tidaklah ingin untuk kembali dengan membawa dosa membunuh dirimu sehingga aku termasuk mereka orang-orang yang zalim. Wa zayyanat liqabil nafsuhu al-amarah bisu, maka nafsu amarah bisu, jiwa amarah bisu yang ada pada diri Qabil menghiasi dirinya, menampakkan indahnya dan baiknya perbuatan membunuh. Akhirnya dia pun membunuh saudaranya Habil zulman secara zalim. Setelah dianggap baik, itu dianggap membunuh secara zalim itu satu hal yang baik, maka ya, Qabil pun membunuh Habil. Fa asbaha bi sababi dzalika minal khasirin, maka jadilah dia dengan sebab hal tersebut termasuk orang-orang yang merugi, yang rugi dunia dan akhiratnya, karena dia telah menjadi pelopor dalam kejelekan, yaitu yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka dia akan menanggung dosa pembunuhan dan dosa semua orang yang melakukan hal yang sama, yaitu pembunuhan sampai hari kiamat, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang meneladaninya syai'an sedikitpun. Ya, kemudian kita kembali ke fikih hasad. Ya, maka waqala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, watlu alaihim, bacakalah kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang hasad, berita tentang dua orang anak Adam bilhaq, dan itu adalah biswab, berita yang benar. Ketika keduanya menyerahkan kurban, maka salah satunya diterima dan tidak diterima kurban yang lain. Maka yang tidak diterima mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Maka yang korbannya diterima, yaitu Habil, mengatakan, innama yataqabullahu minal muttaqin, Allah hanyalah menerima korban yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Berkenaan dengan kalimat ini, innama yataqabullahu minal muttaqin, terdapat tafsir Ahlu Sunnah dan tafsir Khawarij dan Mu'tazilah yang meyakini bahasanya orang yang melakukan dosa besar, orang yang fasik melakukan dosa besar, kekal di neraka. Maka mereka, penafsiran yang menyimpang, penafsiran yang keliru berkenaan dengan ayat ini, innama yataqabbalu minal muttaqin, ya, ibadah yang diterima adalah ibadahnya orang yang bertakwa. Maka kalau dia fasik, ahlil maksiat, ibadahnya tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima, tidak diterima, ini menunjukkan menunjukkan kafirnya dirinya. Maka jika dia adalah pencuri, jika dia adalah peminum khamar, maka ibadahnya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia tidak diterima, ibadahnya tidak diterima, semua amal ibadahnya tidak diterima, maka dia akan kekal di neraka. Ini tafsir yang keliru, yang menyimpang untuk ayat ini, dan ini tafsiran Khawarij dan Mu'tazilah untuk ayat ini. Tafsir yang benar untuk ayat ini sebagaimana tafsir Ahlu Sunnah adalah, innama yataqabbalu minal muttaqin, Allah hanyalah menerima ibadah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah yang dia lakukan. Dan seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah yang dia lakukan, manakala dia beribadah kepada, ketika dia menjalankan ibadah tersebut, dia lakukan ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan syarat, rukun dan wajib yang harus dipenuhi dalam ibadah yang dia kerjakan. Ya, maka dia hanyalah Allah menerima puasa orang-orang yang bertakwa, yang bertakwa kepada Allah dalam puasanya, dengan berpuasa dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dan berpuasanya mengikuti tuntunan dan tidak semuanya sendiri, memperhatikan syarat dan rukun wajib puasa. Ya, maka itulah puasa yang Allah terima, demikian juga sholat, demikian juga zakat dan seterusnya. Sampai akhir ayat, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, maka kemudian jiwanya pun mendorongnya untuk membunuh saudaranya, faqatalahu, kemudian dia membunuh saudaranya, fa'asbaha minal khasirin, maka jadilah dia orang-orang yang merugi. Kemudian ayat selanjutnya adalah di surat Al-Qalam, ayat yang ke-51. Ya, saya bacakan dulu tafsirnya di Mukhtasar fi Tafsir. Wa iyakatul ladzina kafaru billah, dan hampir-hampir orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan rasulnya, hampir-hampir mereka itu membuatmu terpelanting, membuatmu terkapar, bi absarihim, gara-gara penglihatan mereka, min syiddati ihdadi an-nadhar ilaik, karena mereka demikian tajamnya pandangannya tertuju pada dirimu. Lamma sami'u hadzal Qur'an, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an ini yang diturunkan kepadamu, wa yaquluna, dan mereka mengatakan kalau mengikuti hawa nafsu mereka dan berpaling dari kebenaran, inna rasulallah dija'abi la majnun, sungguh rasul yang datang membawa Al-Quran dia adalah orang gila. Ya, maka kita kemudian di surat Al-Qalam ayat yang ke-51 Allah katakan wa iyyakadul ladina kafaru, sungguh orang-orang kafir hampir-hampir layuslikunaka. Ini maksud dengan layuslikunaka adalah terpelanting, terkapar, membuatmu terkapar. Biabsorihim, disebabkan penglihatan mereka, yaitu disebabkan ain. Disebabkan ain karena penglihatan mereka. Ya, maka ada sebagaimana nanti akan kita bahas di bab setelah ini. Lama sama'u dzikra, tatkala mereka mendengar adzikr yaitu Al-Qur'an, wa yaquluna innahu la majnun, dan mereka mengatakan sungguhnya rasul yang membawa Al-Qur'an itu adalah orang gila. Dan di surat Al-Mu'minun ayat yang keempat, maka dampak dari hasad, ya, pandangan yang mengandung ain, yang itu hampir-hampir mencelakakan orang yang dipandang. Layuslikunaka bisa biabsorihim, hampir-hampir mereka itu membuatmu terpelanting, kemudian terkapar di tanah gara-gara pandangan mereka, yaitu hasad, pandangan hasad yang membuahkan ain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-47, faqalu, maka mereka mengatakan, yaitu kaum Firaun, yang ini mereka ucapkan kepada Musa dan Harun, anu'minu li basyaraini, apakah kami akan mengimani dua manusia semisal kami dan kaum keduanya, dan kaumnya Musa dan Harun yaitu Bani Israel, lana abidun, sungguh dia adalah, mereka adalah hamba-hamba kita karena diperbudak oleh mereka kaum Fir'aun yaitu Kipti, penduduk asal Mesir. Kemudian kita berpindah ke bab berikutnya adalah wurudul hasad, adanya hasad di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad waradal hasadu, dan terdapat hasad, juga terdapat hasad di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa, bukan hanya dari orang kafir kepada orang-orang beriman fahasbu semata, bahkan antara di antara sebagian sahabat. Catatan kaki yang pertama, adapun hasadnya orang kafir dan ahlul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yantahi, maka itu hasad yang tidak akan pernah berhenti. Wa min hasadim, dan di antara hasad mereka adalah apa yang telah Allah jelaskan ya dalam dua ayat yang dua-duanya telah kita baca sebelumnya. Fafi musnad, kembali ke atas, maka dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan Nasa'i, muwatta'nya Imam Malik serta Sunan Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang sahih sampai kepada Abu Umamah Ibn Sal Ibn Hunayf. Beliau mengatakan Amir Ibn Rabi'ah melihat Sahal Ibn Hunayf yang ketika itu sedang mandi. Dan tentu kemudian aurat yang mandi ini tertutup, namun terlihat karena bangunannya tidak utuh menutupi seluruh badan, maka perlu jadi terlihat bagian bawah ya, badan, semisal betis ya. Nah, ketika itu Sahal bin Hunayf sedang mandi. Atau sebelumnya catatan kaki yang kedua, hada demikian, zahir sanad ini adalah mursal karena Abu Umamah adalah tabi'in dan tentu dia tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Akan tapi di sebagian jalur, tepatnya ada dalam riwayat Nasa'i dan Ahmad, Abu Umamah ini menegaskan kalau dia mendapatkan hadis ini dari ayahnya. Fathabata al-ittisal, maka berarti terbuktilah kalau sanadnya bersambung. Wasahal hadithu, dan hadis tersebut sah dan valid, walhamdulillah. Maka ini cerita ini didapatkan oleh Abu Umamah dari ayahnya Sahal ibn Hunayf. Maka ada seorang sahabat namanya Amir ibn Rabi'ah, ketika itu melihat Sahal ibn Hunayf sedang mandi, maka dan terlihat betisnya. Faqal, maka Amir ibn Rabi'ah mengatakan, ma ra'aitu kal yaum, aku tidak pernah melihat satu pemandangan sebagaimana hari ini. Aku tidak pernah tidak pula kulit gadis yang mukhba'ah, gadis yang dipingit, gadis yang sudah disiapkan untuk menikah. Nah, demikian komentar Amir ibn Rabi'ah. Ya, karena dia melihat betisnya Sahal bin Unaib yang demikian putih dan mulus, ya, maka dia mengatakan, saya belum pernah melihat betis seindah ini. Ya, bahkan ini lebih indah daripada betisnya gadis yang sudah siap nikah. Nah, ini betis laki-laki, namun wah, luar biasa indahnya. Maka gara-gara kemudian pandangan Amir ibn Rabi'ah, falubita Sahal. Maka lubita artinya jatuh dari ke tanah dari posisi berdiri. Maka langsung terkapar. Ya, langsung terkapar dari posisi berdiri, mandi dalam posisi berdiri, kemudian jatuh terkapar. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibawakanlah sahabat ini Sahal ibn Hunayf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqil ya Rasulullah halaka fi Sahal ibn Hunayf, maka dikatakan, disampaikan kepada Nabi wahai Rasulullah, apakah engkau punya solusi untuk Sahal bin Hunayf? Wallahi ma yarfa'u ra'sahu, demi Allah dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Catatan kaki, di sebagian riwayat demi Allah mayarfa'u ra'sahu wa mayufiqu, dia tidak bisa mengangkat kepalanya dan tidak siuman, pingsan. Ya, maka dia jatuh dari posisi tersungkur atau bahasa jalan yang boleh jadi ngeblak, ya, dalam keadaan pingsan, terkapar dalam keadaan pingsan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, maka adraka Sahlan sari'an, maka dia dapatkan Sahal sari'an terkapar. Dalam riwayat yang lain Amr bin Rabi'ah mengatakan, ya, aku tidak pernah melihat pemandangan semisal hari ini, tidak pula kemudian melihat kulit adraq gadis seindah betis orang ini. Qal, maka perawi mengatakan, maka Sahal pun wa'aka makanahu, seketika itu juga Sahal itu kejal-kejal, kejang. Wastadda wa'kuhu, dan kejangnya kejang yang mengerikan, kejang yang luar biasa. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ukhbira, maka disampaikan kepada Rasul bahasanya Sahal itu kejang. Wa ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah, dan dia tidak pergi bersamamu, sehingga wahai Rasulullah, ya, maka disampaikan berita kepada Rasul bahasanya Sahal tidak menyertai Nabi karena dia sakit, ya, dan sakitnya adalah kejang-kejang. Faqal, kembali ke atas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, apakah engkau bisa engkau menuduh, mencurigai seseorang yang menjadi sebabnya? Kalau orang-orang mengatakan, kami mencurigai Amr ibn Rabi'ah. Qal, fata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Amir. Fataghayyadha alaihi, dan Nabi marah kepada Amir. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hala alama yaqtulu ahadukum akhahu, karena apa itu ala atas manya apa, ya, alama atas apa, kenapa, karena apa salah satu kalian membunuh saudaranya? Ala barokta, kenapa engkau tidak melakukan tabrik, yaitu ucapan barakallahu fik atau barakallahu lak. Sebagaimana di catatan kaki yang kedua, dalam satu riwayat, jika salah satu kalian melihat dari saudaranya seorang muslim sesuatu yang menakjubkannya, falyata'ulahu bil barokah, maka hendaklah dia mendoakan saudaranya tersebut dengan doa keberkahan. Dan Nabi SAW perintahkan kepada Amir, irtasil lahu, maka adalah engkau basuh-basuh sebagian anggota badanmu, lahu, untuk kepentingan Sahal ibn Hunayf. Irtasil di sini maknanya bukanlah mandi berdasarkan lanjutannya riwayat. Maka Amir kemudian membasuh wajahnya, kemudian tangannya dan sikunya dan dua lututnya dan ujung dua kakinya. Demikian juga dia basuh bagian dalam izarnya, bagian dalam sarungnya, dan airnya ditampung di qadahin atau qadahin di satu wadah. Kemudian air tersebut dituangkan kepada Sahal ibn Hunayf. Faroha Sahal ma'anas, maka pergilah langsung. Kemudian siuman dan sehatlah Sahal bin Hunayf, sehingga pergilah dia bersama manusia, bersama orang-orang, bersama kawan-kawannya. Laisa biba'sun, tanpa ada sakit apapun pada dirinya. Maka begitu disiramkan, maka ini sadar, kemudian sembuh total, betul-betul sempurna sembuhnya, seakan-akan tidak ada apa-apa pada dirinya. Ya, maka di sini kemudian hadis ini adalah bicara tentang bahaya ain. Bahasanya ain, pandangan, pandangan mata manusia, demikian juga jin, itu bisa punya pengaruh kepada orang yang dipandang, bisa punya pengaruh pada orang yang dipandang, karena pandangan mata itu punya kekuatan. Sebagai contoh untuk memperjelas hal ini, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam banyak majelis, misalnya ketika ada orang yang duduk di sebelah sisi timur, kita di sini, kemudian dia duduk menghadap ke timur, dan kita pandangi orang tersebut dari kejauhan. Kita pandangi orang tersebut dari kejauhan. Lama-lama dia tidak nyaman. Lama-lama dia tidak nyaman. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma melototi aja dari sini. Padahal orangnya di sana, di mungkin pintu sisi timur, pintu masjid, cuma kita pandangi dengan pandangan tajam, ya. Maka lama-lama dia tidak nyaman, kemudian dia akan toleh-toleh, ya. Dia akan toleh-toleh ke kiri, ke kanan, ini kok ada yang bikin nggak nyaman diri saya, siapakah gerangan orangnya, dia kan toleh-toleh cari-cari siapa, ya. Boleh jadi kemudian dia akan memandang sampai ke belakang, kemudian dia akan menemukan, oh ini ada orang yang memperhatikan saya. Padahal dia duduk menghadap timur. Semestinya normalnya dia tidak tahu ada yang memandangi. Normalnya dia tidak tahu. Namun pandangan mata itu dalam kondisi normal itu jawil orang. Itu jawil orang. Sehingga cuma kita pandangi saja dia terjawil. Dia merasa ada yang megangi dia. Maka dia akan cari-cari siapa yang jawil. Ini saya sendirian kok, namun kok ada yang enggak nyaman, maka dia akan cari-cari. Maka dalam kondisi normal pandangan mata itu punya kekuatan. Padahal ini berapa meter sampai sana, punya kekuatan. Punya kekuatan, hebat sekali kekuatannya. Ketang waktu jarak sekian meter sampai sana dia pun merasa ada yang menjawilnya, ya. Ada yang megangi dirinya. Itu kondisi normal. Dalam kondisi tertentu, kondisi kemudian sangat kagum dengan seseorang yang dipandangi, maka pandangan mata ini bukan hanya jawil, namun nempeleng dan jotos, sehingga dia tersungkur seketika. Sehingga orangnya tersungkur seketika. Karena dipok, seakan-akan dia ditinju dengan kekuatan penuh, terkapar dia seketika. Dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu. Karena kondisi normal saja sudah jawil. Nah, itu kondisi normal. Mata itu jawil orang yang dia pandang. Kondisi tidak normal, dia nempeleng. Nah, dia kemudian jotos sehingga orangnya tersungkur seketika. Oleh karena itu Sahal bin Hunayf, dia mandi dan dia posisinya membelakangi Amr ibn Rabi'ah. Dia mandi dan posisi berdiri, kemudian dipandang oleh Amr ibn Rabi'ah, tersungkur seketika. Yang ini adalah disebabkan karena pandangan mata ujub, pandangan mata kagum dengan indahnya sesuatu, bagusnya sesuatu, bagusnya sesuatu. Yang kemudian dari kekaguman tadi seringkali kemudian menghasilkan hasad. Oleh karena itu masalah ain dimasukkan di bab hasad, karena dari pandangan kagum kemudian menghasilkan hasad. Dan oleh karena itu Nabi sampaikan di hadis ini yang tadi kita baca, jika salah satu kalian kagum dengan seseorang, kagum dengan rumah seseorang, atau kemudian anak seseorang, anaknya yang cantik, lucu, gemeskan, demikian juga, atau kemudian kendaraan seseorang yang bagus, maka doakan keberkahan, maka bacakanlah tabrik, yang itu merupakan penawar ain. Bacaan tabrik barakallahu fik, barakallahu lak, atau barakallahu alaik, itu adalah obat penawar. Doa ini adalah obat penawar ain, yang boleh jadi itu menimbulkan kesusahan, musibah kepada orang yang dipandangi, yang kita pandangi tanpa kita inginkan dan tanpa kesadaran. Nah, tidak disyaratkan ain ini harus kemudian orangnya menginginkan celakanya orang tersebut, sebagaimana Amir ibn Rabi'ah tidak menginginkan celakanya Sahal bin Hunayf. Dia cuma mengagumi kulitnya yang mulus, kulitnya yang bagus, yang kata Amir, saya belum pernah melihat kulit sebagus kulit ini, bahkan kulit gadis sekalipun saya belum pernah melihat sebagus kulitnya Amr ibn Rabi'ah. Nah, maka dia tidak punya keinginan untuk menyusahkan, menyakiti, namun pandangan matanya menghasilkan hal tersebut. Bahkan Nabi katakan pandangan matanya hampir-hampir menyebabkan matinya orang ini. Ya, Nabi tadi katakan alama yaqtulu ahadukum akhahu. Dan perlu diketahui bahasanya dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayoritas yang menjadi sebab matinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ain. Maka mayoritas penyakit yang dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut pandang agama adalah karena pengaruh ain. Yang dari ain ini kemudian boleh jadi terjadi kanker, dari ain ini kemudian terjadi kemudian penyakit-penyakit di organ dalam dan sebagainya. Kemudian yang lainnya, dan ain itu boleh jadi ada dari pandangan manusia sebagaimana dalam kisah ini. Dalam kisah ini boleh jadi ain itu juga terjadi pada pandangan jin sebagaimana hadis selanjutnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, berkata kepada Jariyah, satu budak perempuan yang ada di rumahnya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lihat pada wajahnya ada suf'atan. Bi wajhi suf'atun, ada suf'ah. Maknanya adalah taghayyur, ada kemudian perubahan, perubahan kondisi. Wasawat, kemudian wajahnya kemudian nampak menghitam. Atau launun yukhalifu launal wajhi, ada warna yang menyelisihi warna umum, warna dasar wajah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan biha nadhratun, ada pandangan yang menimpa budak perempuan ini. Fastarqu laha, maka hendaklah kalian mintakan ru'yah untuk budak perempuan ini, yakni biwajiha sufratun, di wajahnya ada warna kuning yang itu berbeda dengan warna pokok dan warna dasar dari wajah perempuan ini atau budak perempuan ini. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya Di antara bentuk ain adalah ain dari jin. Nadrah di sini adalah pandangan jin yang menimpa orang ini, kemudian dia terkena dampak ain. Sebagaimana hadis kisah Sahal ibn Hunayf, ya, bicara tentang ain itu dampak dari pandangan manusia. Dan di hadis Sahal ibn Hunayf, jika kemudian ain itu karena person tertentu dan kita bisa mengetahui siapakah dia, maka obat yang paling mujarab adalah dengan ikhtisal, dengan air bekas basuhan bagian sebagian badan orang yang memiliki ain. Boleh jadi yaitu tadi matanya atau wajahnya, enggak semua ya. Kemudian air untuk sisa bekas membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Nah, airnya kemudian ditampung, kemudian disiramkan, diguyurkan kepada orang yang terkena ain. Ini obat yang paling mujarab untuk itu. Dan jika dampak ain itu kemudian timbulnya adalah penyakit dalam, ini boleh jadi kanker atau yang lain. Dan berdasarkan penelitian sejumlah penelitian yang dilakukan oleh pakar ru'yah yang terpercaya, di antara dampak ain adalah kanker. Ini, di antara dampak ain adalah kanker. Ada satu kasus di Arab Saudi, orang kena kanker, kanker usus, boleh balik operasi, ya, sudah dipotong kemudian kemudian dihilangkan, kemudian muncul lagi, kemudian kemudian dari sisi kemudian pakar ru'yah yang beliau adalah seorang yang syekh yang terpercaya, ya, kemudian mencoba ini boleh jadi ada pengaruh ain, maka kemudian dicoba. Ya, dan ada kemudian yang dicurigai, maka kemudian kalau tidak memungkinkan ikhtisal, maka boleh jadi bekas sisa minumnya atau yang lain. Ya, dan jika itu kemudian di bagian dalam, maka diminum. Maka jika itu bagian dalam, maka diminum. Dan akhirnya setelah kemudian terapi dengan syekh ini, maka orang tadi yang punya kasus kanker usus atau kemudian sejenis itu, ada permasalahan di ususnya, kemudian setelah dia minum dari sisa orang yang dicurigai menjadi sebab ain, kemudian sembuh. Dan sembuh. Maka jika tidak memungkinkan irtisal, maka ya apalah sisa dari orang tersebut. Sisa dari orang tersebut, terutama sisa minumnya. Dan jika itu dampaknya adalah organ dalam, maka dengan diminum. Kalau itu dampaknya adalah di fisik atau di luaran, maka dengan disiramkan dan diguyurkan. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.